Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Faqulan ma'alik rahimallahu ta'ala. Wa kadzalika qawluhu ta'ala fa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qila hablullahi wa dinul islam. Wa qila al-Qur'an wa qila ahduhu. Wa qila ta'atuhu wa amruhu wa qila jama'atul muslimin. Qulu hadha haqqun. Demikian pula, yaitu banyak nama namun hakikat dan acuan yang sama. Adalah tafsir untuk waktu semuanya habibillahi jami'a wa la tafa'ahu. Adalah kalian pegang teguh dengan tali Allah. Dan janganlah kalian bercerai-cerai. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Maka banyak atau ada beberapa penjelasan ahli tafsir tentang maknanya dan hakikatnya adalah semuanya benar, karena semuanya mengacu pada hal yang sama. Ada yang menjelaskan, Habibullah maknanya adalah dinul Islam. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Habibullah adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan perjanjian Allah atas hambanya. Dan ada yang mengatakan taat kepada Allah dan perintah Allah. Ada yang menjelaskan maknanya adalah jemaatul muslimin. Itu komitmen dengan pemimpin kaum muslimin dan tidak memberontaknya. Kepuluhan hakun dan semua tafsir ini adalah benar semua. Maka jika diartikan Al-Quran, maka Quran adalah sumber pokok ajaran Islam. Dan semua ajaran Islam itu adalah perjanjian Allah atas hamba-hambanya yang wajib atas semua hamba untuk mentaatinya. Dan jika semua orang mengamalkan ajaran Islam, maka berarti dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara ajaran Islam adalah jemaatul muslimin. Adalah komitmen dengan jemaatul muslimin. Tidak keluar dari jemaatul muslimin. Tidak jadi pemberontak. Tidak jadi khawarij. Akan tetapi mengakui kepemimpinan seorang pemimpin muslim, penguasa muslim. Dan bersabar dengannya. Dan bersabar dengan segala kesulitan yang ada di dalamnya. Maka jemaatul muslimin adalah bagian dari dinul Islam. Sehingga kullu hadza haqqun, semua tafsir Habibullah itu adalah benar. Maka di sini ada banyak nama dan semua acuannya sama. Taat pada Allah, ajaran Islam, ajaran Quran, semua acuannya sama, isinya sama, cuma namanya beda. Wakadzalika idza qulna al-kitab wa sunnatu wal ijma'u fa matlu salasati wahidun fa inna ulama fil fuqh fil kitab fa rasulu muwafiqun lahu wal ummatu mujmi'atun alayhi min haythul jumlatu fa laysa fil mu'minina ila man yujibu ittiba' al-kitab wakadzalika kulluma sannahu rasulu sallallahu alaihi wasallam fal qur'anu ya'muru bi ittiba'ihi fihi wal mu'minuna mujma'una 'ala dhalika wa kadhalika kullu ma'a 'alaikal muslimuna fa inna la yakunu ila haqqan muwafiqan lima fil kitab wa sunnati lakin al muslimuna yatalaqawna dinahum kullahu 'an rasuli wa amma rasulu fa yanzilu 'ala al wahyi al qur'an wa wahyun akhar huwa al hikmatu kama qala sallallahu 'alaihi wasallam ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Demikian juga jika kita katakan Quran, Sunnah, dan Ijma. Ini adalah tiga nama, namun isinya sama. Famadlul, maka isi kandungan dari tiga hal ini adalah wahidun sama. Karena semua isi Al-Quran, Rasul mencocokinya. Dan umat pun menyepakatinya secara umum. Tidak ada di tengah-tengah orang-orang yang beriman kecuali orang yang mewajibkan dan mengharuskan untuk mengikuti Al-Quran. Semua orang beriman sepakat untuk mengikuti Quran. Demikian pula semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka Al-Quran pun memerintahkan manusia untuk mengikuti Rasul dalam apa yang Nabi ajarkan. Dan orang-orang yang beriman pun sepakat akan hal tersebut, wajibnya mengikuti ajaran Rasul. Demikian pula semua yang disepakati oleh kaum muslimin, maka layak penuhi lahakon, tidak ada yang jadi kesepakatan kaum muslimin kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran yang mencocoki isi Quran dan Sunnah. Tetapi kaum muslimin, mereka mengambil agama mereka seluruhnya dari Rasul. Sedangkan Rasul, maka belum dapatkan wahyu berupa wahyu Quran dan wahyu yang lain, yaitu hikmah, yaitu sunnah. Dan dalil bahasanya Quran adalah sunnah adalah wahyu, bagaimana Quran adalah wahyu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan semisalnya bersama Al-Quran. Kata Al-Bani hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Thahawi dan yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan semisalnya adalah sunnah. Dan yang dimaksud dengan semisal adalah semisal dalam wahyu. Maka sunnah adalah wahyu, bagaimana Quran adalah wahyu. Pokoklah Hasan Ibn Asyiyata. Karena jidulil yasilu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sunnati fayu'alimuhu iyaha sama yu'alimuhu al-Qu'ana. Seorang tabi'in Hasan bin Asyiyah mengatakan, Jibril itu turun pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa sunnah, lalu mengajari Nabi sunnah sebagaimana Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Kata Al-Bani, dikatakan oleh Jarimi dengan sanad yang sahih dari Hasan bin Athiyah, dan dia seorang tabi'in, dia statusnya adalah mursal. Karena ini menceritakan sesuatu yang terjadi di zaman Nabi. Falaysa kullu ma ja'a sunnah yajibu an yakuna mufassiran fil Qur'an. Bikhilaf ma yaquluhu ahlul ijma'i. Maka karena sunnah adalah wahyu, maka tidak semua ajaran sunnah wajib hanya sekedar penafsir Al-Qur'an, penjelas Al-Qur'an. Maka sunnah bukan hanya penjelas Al-Qur'an, namun sunnah juga bisa mendatangkan hukum yang sama sekali tidak disinggung oleh Al-Qur'an. Mendatangkan hukum baru yang di Qur'an tidak ada. Maka sunnah fungsinya bukan hanya menafsirkan dan menjelaskan Al-Qur'an. Menjelaskan apa yang dimaksud sholat, apa yang dimaksud dengan zakat, bagaimana tata caranya. Namun sunnah juga punya hak untuk membawakan hukum baru yang sama sekali tidak ada dalam Al-Qur'an. Bikhilafi ma yaquluhu ahlu ijma'. Ini berbeda dengan perkataan ahlu ijma'. Ini berbeda dengan ijma'. Kalau ijma' harus ada dasarnya Quran dan sunnah. Namun sunnah tidak harus ada dasarnya dari Al-Quran. Boleh saja sunnah mendatangkan satu hukum yang tidak ada dasarnya di Al-Quran. Satu hukum yang benar-benar baru, yang tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Sedangkan ijma', kata Syekhul Islam, maka harus punya dasar dari Quran atau dari sunnah. Fa'idha ulat buddha ayat bila alil kitab wa sunnatu. Maka ijma' lat buddha harus yaitulah alil kitab wa sunnatu punya dalil dan Quran dan sunnah. Fa'idha rasul wal wasit waktu bayna huwa bayna Allah fi amrihi wa nahlihi wa tahlilihi wa tahlimihi. Karena sesungguhnya Rasul adalah perantara bainah wa bainallahi fi'afi wa nahihi. Antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala tentang perintah dan larangan Allah, hukum halal dan hukum haram menurut Allah. Wal maksudu dikul iman. Kembali kita ke pokok masalah, yaitu masalah iman. Bahwasanya peniadaan nama itu menunjukkan bahwasanya pelakunya telah meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Budi. Pemindahan terhadap kalbu kalau nabi mengatakan lain begitu beransor kalau yang menyembilai wadawi akhir kalbu ayatul iman ini kubul ansori ayatul mitaki bundul ansori fa inna man alimah makomat bihir al ansoru min nasrillahi wa rasulihi min awali amri. Wa kana muhibban lillahi wa li rasulihi ahabbahum fatan. Fa yakunu hubbuhu lahum alamatul imani alladhi fi qalbi. Wa man abghadahum lam yakun fi qalbi al-imanu alladhi awjabahu alayhi. Wa kadhalika man lam yakun fi qalbihi bughdun ma yabghadahum Allahu wa rasuluhu. Dan mengkari alladzi haramallahu wa rasuluh dan kufri wal kusuki wal isyad. Lam yakun fi qalbihi al-imanu alladzi awjabahullahu alaihi. Fa'in lam yakun mabuhu dan mubhidan li syai'in minal muharramati aslah. Lam yakun ma'ahu al-imanu aslah. Lam yakun maha imanun aslan kama sanubayyinahu insyaallah ta'ala. Wa kadzalika man la yuhibbu li akhi al-mu'mini ma yuhibbu li nafsihi lam yakun mahu ma awjabahu Allahu alaihi min al-iman. Fa haitsu naqallahu al-imana ala syakhsin fala yakunu illa li nafsi ma yujibu alaihi min al-iman wa yakunu min al Mu'aradina lilwa'idi laisa minal mustabikina lilwa'idil mutlaki Nah, bagi hadat bah, maka termasuk dalam masalah ini, termasuk dalam kaidah peniadaan nama itu menunjukkan tidak dilaksanakan sebuah kewajiban. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membenci orang-orang ansor seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Riwayat Muslim. Demikianlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda iman adalah cinta ansor, tanda nifaq adalah membenci ansor. Riwayat Muslim. Karena orang yang mengetahui maqamatil ansor, apa yang dilakukan oleh orang-orang ansor, rupa menolong Allah dan Rasulnya min awalil amri sejak pertama kali dakwah Nabi, dan orang tersebut orang yang tahu tentang ansor tadi, tentang bagaimana peran ansor tadi adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ahabbahum qata'an, maka pasti akan mencintai ansor. Oleh karena itu, cinta orang tersebut kepada ansar adalah tanda iman yang ada dalam hatinya. Dan barang siapa yang membenci ansar, maka tidak ada di dalam hatinya al-iman alladzi awjabahullahu alaih. tidak ada dalam hatinya iman yang Allah wajibkan pada dirinya. Ini berlaku jika dia membenci Ansar karena agama. Dan jika ada seorang itu membenci Ansar karena hal-hal yang sifat duniawi, boleh jadi pernah gelok, pernah kecewa dengan orang Ansar atau yang lain, maka tidak termasuk dalam apa yang dikatakan ayatun nifaq buhutul Ansar. Wakadzalika demikian pula orang yang tidak ada di dalam hatinya perasaan benci, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Menan mungkar berupa berbagai hal yang mungkar yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik dalam bentuk kekafiran, kefasikan ataupun pun kemaksiatan. Maka tidak ada di dalam hatinya iman yang Allah wajibkan. Iman yang hukumnya wajib. Iman yang Allah wajibkan. Dan jika seorang itu tidaklah membenci satu pun hal yang haram, aslan sama sekali. Maka lam yakun lahu iman aslan, maka dia tidak punya iman sama sekali. Maka orang yang tidak punya semua yang Allah haramkan tidak dibenci. Hatinya netral-netral saja dengan semua ya. Diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia tidak punya iman, atau seharusnya tidak punya iman, aslan menurutkan. Maka perkataan seharusnya di sini menunjukkan bahasanya seorang yang punya sifat permisif, paham sebab boleh, dia adalah orang kafir. Orang punya pemahaman permisif, semua serba boleh, tidak ada di ini orang mau berbuat apa saja itu ya boleh-boleh saja, tidak ada benci, sehingga dia tidak punya rasa benci sedikit pun dengan satu hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang tidak punya iman. Bagaimana akan kami jelaskan insyaAllah ta'ala? Demikian pula orang yang tidak menginginkan untuk saudaranya mukmin apa yang dia inginkan untuk dirinya. Maka dia tidak memiliki iman yang Allah wajibkan. Maka kesimpulannya sebagaimana telah disampaikan berulang kali, maka jika Allah meniadakan iman dari seseorang, maka itu tidak akan terjadi kecuali disebabkan terjadi kekurangan. Orang tersebut memiliki kekurangan berupa tidak mengamalkan, tidak memiliki iman yang wajib. Wa yakunu minal fa'arati, sehingga orang tersebut adalah orang yang terancam lil wa'id dengan ancaman Allah, dan bukanlah orang yang hak untuk mendapatkan janji baik dari Allah secara mutlak atau secara sempurna. Adalah orang yang mu'aradin bin wa'id, orang yang berhak mendapatkan ancaman. Wa kadzalika qawlu sallallahu alaihi wasallam man ghassana falaysa minna wa man hamala 'alaihi silaha falaysa minna. Demikian pula sabda Nabi, siapa yang menipu kami maka dia bukan bagian dari kami, dan siapa yang mengulurkan senjata kepada kami maka dia bukanlah bagian dari kami. Semuanya telah masuk dalam masalah ini. Yaitu artinya orang tersebut meninggalkan iman yang wajib. Maka orang yang menipu, Nabi katakan bukanlah umatku, orang yang membunuh senjata terhadap kaum muslimin, Nabi katakan bukan umatku. Manhamala alaihna silah di sini tersakut di dalamnya perampok, tersakut di dalamnya pemberontak waris, tersakut di dalamnya seorang yang membunuh seorang muslim yang lain. Maka Nabi tiadakan orang-orang tersebut dari bagian dari umat beliau. Maka hal ini menunjukkan, maka ini sama dengan peniadaan iman. Laisa minna itu sama dengan peniadaan iman. Karena bukan umat, bukan bagian dari kami, artinya bukan umat Muhammad. Bukan umat Muhammad sama dengan tidak beriman. Maka laisa minna itu sama dengan peniadaan iman. Dan peniadaan iman menunjukkan bahasanya pelakunya tidak melakukan hal yang wajib. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan kulluhu min hadzal bab. Maka kata-kata laisa minna di sini adalah termasuk dalam bab yang sedang kita bahas ini, yaitu peniadaan iman. Kita sedang membahas masalah bab yang sedang kita bahas adalah peniadaan iman. Peniadaan iman menunjukkan pelakunya itu ya, tidak melakukan sesuatu yang wajib. La yaqulu illa limma taraka ma'auzallahu alaihi aw fa'ala ma ha'amallahu wa rasuluhu. Sayakunu qatta'a min al-iman al-maqruti alaihi ma yakfi anhu ism al-isma li'ajlihi. Fala yakunu min al-mu'minin al-mustahiqin lil-wa'di as-salimin min al-wa'idi. Nabi tidaklah mengucapkan perkataan ini kecuali ditujukan untuk orang yang meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan atau melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka berarti orang tersebut, orang yang menipu, orang yang menghunus senjata, dia telah meninggalkan iman wajib. Iman yang menjadi kewajiban atas dirinya. Yang ini menyebabkan ayat di anhul al-isma bisa dihilangkan nama iman dari dirinya diajlihi karena perbuatannya. Sehingga dia tidak termasuk bagian dari orang-orang yang beriman yang berhak mendapatkan janji baik Allah dan terbebas dari ancaman. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang munafik dan mereka orang-orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul dan kami taat. Semua yang tawalla fariqum minhum dan berpalinglah kelompok dari mereka setelah itu dan mereka bukanlah orang yang beriman. Dan jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, yahkum bainahum supaya Allah dan Rasulnya memutuskan hukum di antara mereka, tiba-tiba kelompok dari mereka berpaling. Wa iyyakum lahumul haqqu, akan tapi jika ada bagi mereka hak, ada bagi mereka keuntungan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka datang menghadap Rasul dalam keadaan tertunduk. Apakah di dalam hati mereka terdapat penyakit? Amir tabu, bahkan mereka adalah amdikun anabal. Amir tabu, bahkan mereka adalah orang-orang yang ragu-ragu. Am yakhafu ayah ifallahu alaihim rasuluh, bahkan mereka adalah orang yang khawatir kalau dizalimi oleh Allah dan Rasulnya. Berulaikah muzalimun, bahkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ucapan orang-orang yang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya Allah dan Rasulnya menetapkan hukum di antara mereka hanyalah mengucapkan sami'na wa ata'na, dan hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Pada hukum ismi iman ida utliqa fi kalamillahi wa rasulihi fa innahu yatanawalu fi'lal wajibat wa tarkal muharramat wa man qala wa rasuluhu an iman fala tudda ayakuna qad taraka wajiban aw fa'ala muharraman fala yasul fi ismi alladhi yastahiqu ahlu al wa'da tun al wa'idi. Maka inilah hukum ismil iman, faedah atau makna iman jika dimutlakkan dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Yaitu mencakup melakukan hal yang wajib dan meninggalkan hal yang haram. Makna iman jika disebutkan dalam firman Allah dan Rasul-Nya, maka maknanya adalah dia adalah orang yang melakukan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan segala apa yang Allah haramkan. Maka di sini inna maka qaulul mukminin hanyalah ucapan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana yang Allah maksudkan dalam ayat ini, yaitu orang yang beriman dengan iman yang sempurna, orang yang melakukan apa-apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Mereka lah orang yang punya ucapan sami'na wa ata'na terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan orang yang Allah tiadakan iman dari dirinya atau atau Rasul-Nya meniadakan iman dari dirinya, kalau sudah maka pastilah orang tersebut telah meninggalkan sesuatu hal yang hukumnya wajib atau melakukan sesuatu yang hukumnya haram. Sehingga orang tersebut tidak termasuk dalam nama iman yang alladhi yastahiqqu ahlu al-wa'da. Nama iman yang pelakunya itu berhak untuk mendapatkan janji baik dari Allah tanpa ancaman sedikitpun. Dan karena dia telah meninggalkan hal yang wajib atau melakukan hal yang haram, maka yakunu min ahlil wa'id, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman. Maka makna iman adalah meninggalkan, mencakup, melakukan semua hal yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Demikian pula makna iman dalam ayat berikut ini di surat Al-Hujurat. Allah katakan hafaza ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, Allah membuat kalian mencintai iman dan membuat iman adalah sesuatu yang indah dalam hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan Allah membuat kalian menjadi orang-orang yang benci dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang terbimbing. Orang-orang yang dapatkan hidayah. Padahal. Qala Muhammad ibn Nasr al-Maruzi, liman kanat al-ma'asiyu ba'daha kufrun, wa ba'daha laysa bi-kufrin. فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع، نوع منها كفر ونوع منها فسوق وليس بكفر ونوع إثيان وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. وإما كانت الطاعة كلها داخلة في الإيمان وليس بها شيء خارجا عنه لم يفرق بينها، فيقول حبب إليكم الإيمان والفرائض والفاكرة الطعام، بل أجمل ذلك فقال حبب إليكم. فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم لقوله حبب إليكم الإيمان، ويكرهون جميع المعاصي، الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي Sarohatun karohata tasrihini. Karohatun tasrihini. Lihat Allah akhbaru annahu karohamu. Dalika ilaihim. Wa min dalika qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man faradu hasanatuhu wa sa'atu sayyatuhu fa huwa mu'min. Di Allah habbaba ila mu'minina al-hasanati wa karoha ilaihim sayyatuhu. Nah. Berkata Muhammad bin Nasr al-Maruzi, dimakanan maaf, karena kan maksiat itu macam-macam, ada yang fokusnya kekafiran, dan ada yang bukan kekafiran, maka Allah membeda-bedakan maksiat. Maka Allah jadikan dalam ayat ini, maksiat itu tiga macam. Macam yang pertama adalah kekafiran, macam yang kedua adalah kefasikan, yaitu dosa besar. Jika dilakukan menyebabkan orangnya jadi fasik. Dan yang kedua adalah kemaksiatan. Yaitu dosa yang tidak menyebabkan pelakunya jadi fasik. Yang dosa kecil. Dan yang ketiga adalah isyan, maksiat yang bukan kekafiran dan bukan kefasikan. Maka kekafiran, maka berdasarkan ayat ini, maka kekafiran adalah bagian dari maksiat. Wa akhbara dan Allah memberitakan bahasanya Allah membuat benci, membuat orang-orang yang beriman membenci seluruhnya. Dan dikarenakan ketaatan itu seluruhnya tercakup dalam kata-kata iman. Dan tidak ada fiha dalam ketaatan satupun yang keluar anhu dari iman. Maka Allah tidak beda-bedakan ketaatan. Allah tidak mengatakan habbaba ilaikumul iman wal fara'idah. Allah membuat kalian mencintai iman, amal-amal yang wajib dan semua ketaatan. Namun Allah cuma menggunakan bahasa global dengan mengatakan habbaba ilaikumul iman. Allah membuat kalian cinta dengan iman. Sehingga termasuk dalam kata-kata iman di sini jami'u tha'at. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam di awal, bahasanya kata-kata iman secara mutlak itu menunjukkan fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Maka semua bentuk ketaatan itu termasuk dalam kata-kata iman. Dalam bentuk baik supaya melakukan hal yang wajib atau meninggalkan sebagai hal yang haram. Li'annahu qad habbaba ilal mu'minin, karena sesungguhnya Allah telah membuat orang-orang yang beriman untuk mencintai salat dan zakat dan semua bentuk ketaatan rubah tadayunin. Ya, Allah buat orang-orang beriman untuk mencintai ini semua rubah tadayunin dengan kecintaan karena agama. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya habbaba dzalika ilaihi. Allah membuat orang-orang beriman untuk mencintai hal tersebut dan menjadikan hal tersebut cinta kepada iman sebagai satu hal yang indah di dalam hati mereka. Bagaimana firman Allah, habbaba ilaikumul iman. Dan Allah membuat orang yang beriman itu benci dengan semua maksiat, baik maksiat berupa kekafiran ataupun kefasikan ataupun semua atau maksiat yang lain. Allah buat orang beriman itu benci, benci karena agama. Karena Allah memberitakan bahasanya, Allah membuat orang beriman membenci itu semua. Termasuk dalam hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam hal ini yaitu nama iman. Istilah iman itu mencakup fi'lul muharramat, fi'lul wajibat, dan tahun muharramat adalah sabda Nabi. Siapa yang gembira karena telah berbuat baik, dan siapa yang susah karena berbuat maksiat, berbuat jelek, atau mukmin. Maka dialah orang yang beriman. Maka itulah ciri orang yang beriman. Dia sedih, susah, setelah terjumus dalam maksiat, dan dia merasa gembira jika Allah berikan padanya taufik, kekuatan dan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan amal taat. Kata tadi, biarkanlah hakim dan yang lainnya statusnya adalah hadis sahih dari Abu Musa Al-Ats'ari. Maka iman di sini mencakup ya, fi'lul hasanah atau fi'lul wajibah wa tarkul muharramat. Li'anna Allah hatta ilal mu'minina al-hasanah, karena Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang beriman untuk mencintai segala kebaikan dan membuat orang-orang beriman benci dengan segala keburukan. maka kalau benci maksiat itu konsekuensinya cinta semua taat. Kenapa? Alasan yang pertama, tidak taat itu sama dengan maksiat. Alasan yang kedua, karena seorang itu tidak akan meninggalkan maksiat seluruhnya jika dia lam yatalabbas bidhiha, jika dia tidak melakukan kebalikannya maksiat. Apa kebalikannya maksiat? Taat. Maka seorang itu tidak akan membenci maksiat dan meninggalkan maksiat kecuali jika dia adalah orang yang sibuk dengan kebalikan maksiat, yaitu taat. Dan orang itu sibuk dengan taat jika dia adalah orang yang cinta taat. Saya kunu muhibban bidhiha, sehingga konsekuensinya jadilah dia orang yang mencintai kebalikan maksiat, yaitu taat. Karena hati itu labuda pasti punya keinginan. Maka jika hati itu membenci segala kejelekan, falabuda maka pastilah hati tersebut adalah hati yang menginginkan kebaikan. Dan mubah itu jika dilakukan dengan niat yang baik, nilai kebaikan. Bagaimana perkara mubah jika dilakukan dengan niat yang buruk, maka nilai keburukan. Walau yang kuno fi'lun ikhtiariun, dan tidak ada perbuatan ikhtiari kecuali dengan kehendak. Perbuatan manusia ada dua macam, perbuatan ikhtiari dan perbuatan ikhtirori. Perbuatan ikhtiari, duduk, jalan, berbaring, naik sepeda. Perbuatan ikhtiari, perbuatan ikhtiari, perbuatan terpaksa, kepleset, menggigil. Kalau perbuatan ikhtiari itu tidak diinginkan oleh manusia. Ada manusia yang ingin, gimana ya rasanya kepleset? Kepleset ah, dan kepleset. Maka tidak ada perbuatan ikhtiari ila bi iroda. Kalau perbuatan ikhtiari itu pasti pakai iroda. Pasti pakai kehendak dan keinginan. Seorang itu ingin mukul, maka dia mukul. Seorang itu ingin makan, maka dia makan. Tidak ada orang yang makan perbuatan ikhtiari tanpa iroda. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis yang kata Syekhul Islam adalah hadis yang sahih. Hadis ini ditakifkan oleh Al-Bani di tempat yang lain. Ahabul asma' ilallah, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang paling benar, karena demikianlah keadaan manusia, adalah Harisun wa Hamad. Dan nama yang paling jelek adalah harbun yang artinya perang, muratun yang artinya pahit. Dalam hadis ini dikatakan bahwa nama yang paling jujur, nama yang paling tepat. Karena inilah sesuai dengan keadaan manusia adalah harbun dan nama. Kenapa Nabi sebut ini adalah afdhalul asma, nama yang paling tepat, nama yang paling benar, karena semua orang itu pasti Haman dan Harith. Harith di sini maknanya adalah al-kasibul amil, orang yang bekerja, orang yang berusaha, orang yang melakukan aktivitas. Tidak ada manusia yang tidak beraktivitas. Semua manusia beraktivitas. Boleh jadi beraktivitas dalam kebaikan, boleh jadi beraktivitas dalam keburukan, pasti beraktivitas. Sedangkan Al-Hamad artinya adalah Al-Kathirul Hamni, orang yang punya banyak keinginan. Apa itu Ham? Ham mabda'ul iroda, awal dari iroda. Wawah dan manusia adalah hayawan, manusia itu bagian dari jenis hewan. Wakul hayawan hasad mutahari, dan semua hayawan itu adalah seorang yang adalah makhluk yang punya rasa dan makhluk yang bergerak dengan keinginan. Maka jika manusia melakukan sesuatu yang hukumnya mubah, falabudda, maka pasti dia punya tujuan. Yang tujuan tersebut adalah akhir atau target dari niatnya. Orang melakukan hal yang mubah pasti punya target. Ya, punya tujuan, punya target yang dia menjadi, punya tujuan yang menjadi target maksudnya, target dari niatnya. Wakulu maksudin, dan semua maksud itu boleh jadi yuksat linafsihi, dimaksudkan karena dirinya, atau dimaksudkan sebagai perantara untuk yang lain. Maka jika muntah maksudihi, maka jika target dari maksud dan keinginannya adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak menyembahkan Allah, karena Allah dan sembahannya yang dia sembah dan dia tidak menyembah sesuatu selain Allah, dan Allah adalah sesuatu yang paling dia cintai dari segala sesuatu selain Allah, maka keinginan seorang manusia berakhir, targetnya adalah menghendaki wajah Allah. Oleh karena itu, maka perbuatan mubah yang berpahala karena maksud dia jihad dengan mubah adalah isti'anah sebagai sarana bantu untuk melakukan taat. Maka mubah berpahala karena niat yang baik, dan mubah berpahala karena dia dijadikan sebagai sarana bantu untuk taat. Tidur supaya bisa belajar, tidur supaya bisa sholat, dan seterusnya. Dalil kalau amal mubah itu jadi berpahala dan bernilai kebaikan jika dengan niat yang benar, yaitu niat digunakan sebagai sarana bantu untuk taat, maka dalilnya adalah di antara dua dan mungkin dari Nabi mengatakan, nafkah seorang suami kepada istrinya, ya tapi buha yang dia berharap pahala dengan nafkah tersebut, sedekah tetapi yang adalah sedekah, artinya adalah berpahala. Memberi nafkah pada istri itu mubah, perbuatan yang mubah. Namun ketika perbuatan yang mubah ini yahtasibuha, dia melakukannya karena mengharap pahala, maka jadinya sedekah, jadinya amal yang berpahala. Demikian juga dikatakan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi berkata pada saat bin Abi Waqqas ketika jatuh sakit di Mekah, yaitu pada salah satu di Mekah, wa'adahu, dan Nabi menjenguknya, Nabi mengatakan segala engkau mengeluarkan harta, membelanjakan harta, yang membelanjakan harta tersebut dalam rangka mencari wajah Allah, sama dengan ihtisab. Kecuali engkau akan bertambah derajat dan bertambah ketinggian di sisi Allah. Artinya, berpahala. Maka semua uang yang membelanjakan, jika niatnya ikhlas karena Allah, maka berpahala. Sampai-sampai satu suapan yang kau angkat, yang kau angkatkan ke mulut istrimu. Sampai seorang suami yang suap-suapan sama istrinya. Yang dia itu, dia lakukan hal ini dalam rangka untuk muda'adah, dalam rangka untuk berjumbu rayu dan berbuat baik dengan istrinya, maka ini berpahala. Maka ini dalil dari sunnah. Dalil dari sabda Nabi yang menunjukkan bahwasanya amal mubah itu berpahala ketika maksudnya adalah maksud yang baik. Kemudian ada juga dalilnya dari perkataan sahabat, yaitu perkataan Mu'adz bin Jabal kepada Abu Musa al-As'ari. Bagaimana dalam Sahih Bukhari? Mu'adz bin Jabal mengatakan, ini asal ibu naumati, sungguhnya aku berharap pahala dengan tidurku, sebagaimana aku berharap pahala dengan bangun malam, dengan sholat malam. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, sebagian waktu malam dia tidur, dan sebagian waktu malam sisanya dia bangun. Mu'adz bin Jabal mengatakan, namun satu malam itu semuanya berpahala menurutku. Kenapa? Karena ketika aku tidur, aku berharap pahala dengan tidurku ini. Kenapa? Karena tidurku ini kujadikan sebagai sarana untuk taat untuk bisa bangun di akhir malam. Maka meskipun cuma sholatnya cuma di akhir malam, akan tetapi pahalanya satu malam. Karena tidur di awal malam diniati untuk sarana bantu untuk bisa sholat tahajud di akhir malam. Maka perkataan Mu'adz bin Jabal ini dalil dari perkataan sahabat yang menunjukkan bahwasanya amal mubah itu bernilai pahala ketika diniatkan dengan niat yang benar. Profil asal disebutkan dalam satu asal, namun alim kita sebut tidurnya ulama itu tasbih. Kata Al-Bani diniatkan secara makhluk sabda Nabi, namun dengan redaksi tidurnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih, namun ini adalah sisi yang terakhir. Wa in kana aslu maqsudihi ibadatu ghairillahi lam takun at-thayyibatu mubahatan lahu fa inna allaha abaha lil mu'minina min ibadatihi bal al-kufar wa ahlu sawa'i wa dhunubi wa ahlu syahawati yuhasabuna yawm al-qiyamati ala ni'ami allati sanahum biha falam yadhkuruhu wa lam ya'buduhu biha. Sedangkan jika asal muasal atau yang jadi pokok maksud dan pokok niat seseorang adalah beribadah kepada selain Allah, maka semua hal yang thayyib di dunia, maka yang enak-enak di dunia berupa kasur yang empuk, berupa makanan yang enak, air yang segar, itu semua hukumnya tidak mubah baginya, haram baginya. Satu suap nasi yang dimakan oleh orang kafir itu haram. Dia akan mendapatkan tambahan siksa ya, karena memakan sesuap nasi dan meneguk seteguk air. Maka jika maksud pokok seorang itu adalah beribadah pada selain Allah itu orang musyrik, maka untuk orang musyrik hal-hal yang thayyib, hal-hal yang enak di dunia ini tidak mubah untuknya. Karena hal-hal yang baik itu abahaha Allah mubahkan hanya untuk orang-orang yang beriman di antara hamba-hambanya. Ada orang kafir, wahlu jawahim, orang pelaku dosa, pesuluh dan dosa, dan orang yang memuja takwanya, memuja keinginannya, maka mereka akan bisa pada hari kiamat atas nikmat-nikmat yang telah mereka nikmati. Lalu mereka tidak menyebut Allah dan tidak menyembah Allah biha dengan nikmat tersebut. Kemudian akan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunia. Sungguh telah kalian habiskan kesenangan kalian pada hidup dunia kalian. Pada saat kalian hidup di dunia, wastamta'tum biha. Dan kalian telah bersenang-senang bihan dengan taibah ketika di dunia. Maka pada hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Bima kuntum tatakbiruna fil ardi bighairil haq. Disebabkan kalian sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Bima kuntum tafsukun. Dan disebabkan kalian melakukan kefasikan. Dan Allah berfirman, Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, akan ditanya oleh Allah tentang nikmat, nikmat yang Allah berikan. Apa yang Allah tanyakan? ansyukrihi, apakah kalian telah mensyukurinya dengan menggunakan nikmat tersebut untuk taat? Wal kafiru lam yashkur 'ala an-na'im alladhi an'ama Allahu 'alaihi bihi fa yu'aqibuhu 'ala dzalika. Dan orang kafir tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu Allah akan menghukum mereka atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka karena mereka tidak bersyukur dengan nikmat tersebut. Dengan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk taat. Maka setiap suap yang masuk ke mulut orang kafir itu akan jadi tambahan siksaan. Setiap teguk air yang masuk ke dalam mulut orang kafir itu akan jadi tambahan siksaan. Karena Allah akan tanyakan syukur dari nikmat-nikmat tersebut dan mereka tidak melakukan. Dan mereka tidak mensyukurinya dengan menggunakan yang taat, maka Allah akan tambahkan hukuman untuk mereka. Wallahu inna ma'abaha'a lil mu'minin wa'amarahum ma'ahab bisyukri. Dan Allah hanyalah memubahkan at-thayyibat, hal-hal yang enak di dunia itu untuk orang-orang yang beriman. Artinya, untuk selain orang yang beriman tidak mubah. Untuk selain orang yang beriman, haram. Wa amarahum ma'ahab bisyukri, dan Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat tadi. Sebagaimana firman Allah, bagi orang-orang yang beriman, makanlah hal-hal yang thayyib, yang enak-enak, yang telah kami sediakan pada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. Dan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, ya Allah itu rela atau ridha seorang hamba, ya, setelah makan satu makan, lalu dia memuji Allah atasnya, dan setelah dia minum satu minum, ya, satu kali minuman, lalu dia memuji Allah atas nikmat tersebut. Dalam Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi mengatakan, apa imu syakir, orang yang makan akan tadi bersyukur, itu seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Ya, kata Al-Bani hadisnya sahih. Maka berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, ulama menyimpulkan, maka minimal bacaan minimal seorang setelah selesai makan atau setelah selesai minum adalah alhamdulillah. Bacaan yang paling pendek setelah makan dan setelah minum. Karena Allah suka, ya Allah ridha jika seorang itu memuji Allah setelah selesai makan atau selesai minum. Dan dapat alhamdulillah adalah di antara bentuk memuji Allah. Maka minimal bacaan minimal setelah selesai makan dan minum adalah ucapan alhamdulillah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.